Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man da'a bitulil umur. Berkata al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab yang berkaitan dengan man da'a bitulil umur, orang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya. Naam, kita masuk pada bab yang baru, yang di sini mu'allif Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang apa hukumnya, hukum seseorang berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panjang umur. Hukumnya barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan oleh mereka para ulama, adalah diperbolehkan. Naam, hukumnya al-jawaz, diperbolehkan untuk seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umurnya. Demikian pula boleh seseorang mendoakan orang lain naam agar umurnya itu dipanjangkan, diberi umur yang panjang. Akan tapi yang terpenting daripada hanya sekedar meminta umur yang panjang adalah meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala pada umur yang diberikan, sehingga umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa digunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kebaikan, melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin dia bertambah umurnya, semakin bertambah amal kebaikannya, semakin bertambah ketaatannya. Ini yang terpenting. Tidak hanya umur yang panjang, akan tetapi disertai dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur tersebut bisa digunakan untuk melakukan amal soleh. Karena di sana ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan juga bagus amalannya. Ketika amalannya digunakan, umurnya digunakan untuk berbagai macam bentuk ketaatan, berbagai macam bentuk kebaikan, dialah manusia yang terbaik. Karena itu akan semakin mendekatkan, semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau pada hari kiamat kelak. Dan kebalikannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya, akan tapi naam amalannya juga semakin jelek. Tidak diberkahi umurnya, tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang Allah berikan untuknya di dunia, hanya digunakan untuk amalan-amalan jelek atau amalan-amalan kemaksiatan. Oleh karena ini, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur itu hendaknya dibarengi dengan barokah, meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan satu hadis di sini, yaitu qala haddatsana Arim qala haddatsana Sa'id ibnu Zaid an Sinan qala haddatsana Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa masuk ke rumah kami, ke keluarga saya, kata Anas bin Malik, fadakhala yauman fada'alana. Suatu hari beliau masuk menemui kami dan mendoakan kebaikan untuk kami. keluarga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau dan ibunya. Faqalat Ummu Sulaim, maka ibunda beliau yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, khuwaidimuka ala tada'u lahu, pembantu kecilmu ini. Khuwaidim isim tasgir dari khadim, pembantu kecilmu ini ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan kebaikan untuknya? Ummu Sulaim meminta doa kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika itu beliau sedang ada di rumah beliau dan mendoakan kebaikan untuk keluarga mereka. Maka Ummu Sulaim nam memintakan secara khusus doa kebaikan untuk putranya. Nam Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, yang mana Anas ibn Malik adalah khadim pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, mereka para wanita-wanita Anshar, sahabiat, memberikan hadiah-hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermacam-macam. Dan ketika itu Ummu Sulaim mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, mereka telah memberikan hadiah kepadamu dan aku tidak memiliki sesuatu apapun yang akan aku hadiahkan untukmu ya Rasulullah, melainkan aku hanya memiliki seorang putra ini yang cerdas, yang dia akan aku hadiahkan untukmu supaya dia bisa melayanimu. Sehingga sejak itulah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang masih kecil diminta untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi khadimnya. Qala khuwaidimuka la tad'u lahu, pembantu kecilmu ini tidakkah engkau mendoakan kebaikan untuknya ya Rasulullah? Qala, maka dengan senang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma akfir malahu wa waladah wa atil hayatahu wa akfir lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya, Allahumma akfir malahu wa waladah, ya Allah banyakkanlah hartanya dan anak-anak keturunannya. Wa atil hayatahu, dan panjangkanlah umurnya. Ini syahid dari hadis yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu ta'ala. Dan panjangkanlah umurnya. Waghfir lahu, dan berilah ampunan untuknya. Nam disebutkan di dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma akfir malahu wa waladah wa atil umrahu waghfir lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga anak-anaknya. Wa'atil umrohu, dan panjangkanlah umurnya. Di sini wa'atil hayatahu, dan di dalam lafaz lain wa'atil umrohu. Wa'afir zambahu, dan ampunilah dosa-dosanya. Dan disebutkan pula di dalam Sahih Bukhari, ada tambahan lafaz, Allahumma akfir malahu wa waladah wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah harta bendanya, demikian pula anak-anaknya, dan berkahilah untuknya pada harta dan anak-anak yang kau berikan kepadanya. Nah, masya Allah, doa yang sangat indah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau supaya Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak harta beliau, harta Anas bin Malik, demikian juga anak-anaknya, dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang diberkahi, anak keturunan yang diberikan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fada'a li bisalasin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadaku dengan tiga perkara. Mendoakan kepadaku dengan tiga perkara. Fadafantu mi'atan wa salasatan. Doa yang berkaitan, yang pertama yang berkaitan dengan harta dan anak. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabinya alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala hidup sepeninggal Nabi SAW, beliau memiliki harta yang sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan beliau memiliki perbendaharaan berupa emas dan perak yang sangat banyak. Wawaladah, demikian juga anak keturunan beliau sangat banyak jumlahnya, sampai disebutkan oleh beliau di sini, fadafantu mi'atan wa salasah. Aku sampai menguburkan 103 anak. 103 anak beliau sendiri yang beliau kuburkan ketika beliau masih hidup. Naam, belum lagi yang masih meninggal, yang sudah meninggal. Fadafantu mi'atan wa salasah. Beliau menguburkan 103 anak beliau yang sudah meninggal. Ini yang sudah meninggal jumlahnya sekian banyaknya. Belum lagi yang masih hidup ketika itu. Naam, sangat banyak anak beliau radhiyallahu ta'ala, dan ini beliau menguburkan anak-anak beliau ketika wabah taun. Wabah taun tahun 96 Hijriah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, peristiwa ini ketika di zamannya Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf. Qala wa inna samarati latuta'imu fis sanati marratain. Dan sesungguhnya buah-buahanku, ai kebun beliau, diantaranya kebun kurma yang beliau miliki, itu menghasilkan buah-buahan, menghasilkan hasil panen dalam satu tahun sebanyak dua kali. Yang biasanya kebun-kebun pada umumnya bisa dipanen hasilnya hanya satu kali dalam satu tahun, akan tapi karena barokah dari doa Nabi SAW, kebun yang dimiliki oleh Anas bin Malik bisa menghasilkan sampai dua kali panen. Waqala wa talat hayati hatta istahyaitu minan nas wa arjul maghfirah. Jadi doa yang pertama, banyaknya harta dan anak, dan itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua, wa talat hayati, dan umurku panjang sehingga aku malu terhadap manusia. Sampai apa beliau malu kepada manusia, dan tentunya ini adalah malu yang terpuji. Karena apa? Karena akronahu, teman-teman beliau yang ketika hidup beliau di masa muda itu sudah pada meninggal semua. Bahkan nam rubbama abna'u akroni, anak-anak dari teman-teman beliau juga sudah pada meninggal dunia, akan tapi beliau masih hidup. Nam umur yang sangat panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Dan terjadi perselisihan tentang berapa umur beliau. Ada yang menyebutkan umur beliau 103 tahun, dan ada yang menyebutkan sebagian ahli sejarah bahwasanya beliau meninggal pada umur 107 tahun. 107 tahun. Qala wa arjul maghfirah, dan aku doa yang ketiga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala asy-syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, fi hadzal hadits bayanu ra'fatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi al-kiram. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bentuk kasih sayang yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Apa di antaranya? Faqad kana yatafaqqadu ahwalahum wa yazuruhum fi buyutihim wa yad'u lahum wa du'auhum mustajabun alaihi salatu wassalam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering memeriksa keadaan-keadaan para sahabatnya. Di mana si fulan? Di mana si alan? Bagaimana keadaan sahabatku? Bagaimana kabarnya? Sering ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yazuruhum fi buyutihim, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke rumah-rumah mereka. Wa yad'u lahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan tentunya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fihi husnu hadzi Anas radhiyallahu an haitsu da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi salati da'awatin kulliha kanat mustajabah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan tentang bagusnya bagian yang dimiliki oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika beliau mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 doa ini, yang mana semuanya telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki 6 harta yang banyak, dan tentunya harta yang bermanfaat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa digunakan dalam hal-hal kebaikan. Demikian juga beliau diberikan anak keturunan yang banyak. 6 wa'atil hayatah, diberikan umur yang panjang, dan umur tersebut, kehidupan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya oleh beliau radhiyallahu ta'ala untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ilmu yang telah beliau ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau termasuk dari apa? Al-mukthiruna fi riwayatil asar. Sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada murid-murid beliau. Diberikan keberkahan pada umur beliau. Waghfir lahu, dan doa yang ketiga adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang selalu beliau harapkan di masa hidupnya. Qala wa fil hadis dalilun ala masyru'iyyati talabid du'a minal ghair la siyama min ahli shalah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang disyariatkannya untuk meminta doa dari orang lain, terlebih dari orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kesalehan dan ketakwaan. Boleh kita minta doanya. Doakan untuk kebaikan anak-anakku, kebaikan keluargaku, kebaikan rezekiku. Nah, minta didoakan dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Ini hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana siapa tadi? Ibunda Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, meminta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk putranya. Qala fihi dalilun ala anna ad-du'a minal asbabin nafi'ah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat, atau sebelumnya, wa fihi dalilun ala masyru'iyyati talabid du'a bi thulil hayah wa kasratil mali wa dzurriyah. Dalam hadis ini terdapat faedah tentang disyariatkannya meminta doa dengan umur yang panjang. Tentunya hanya, bukan sekedar hanya umur yang panjang saja. Nam, karena betapa banyak manusia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan itu merupakan kecelakaan bagi dirinya. Nam, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebagian manusia, semakin dia bertambah umurnya, semakin dia tua, semakin pula bertambah kemaksiatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Nam, sehingga yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan hanya sekedar umur yang panjang, akan tapi juga barokah di dalam umur tersebut, di dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam bentuk amalan kebaikan, amalan ketaatan, ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kasratil mali wa dzurriyah, dan juga disyariatkan atau diperbolehkan untuk meminta doa supaya diperbanyak harta dan anak keturunannya. Karena harta yang banyak ketika dimiliki oleh seorang yang soleh, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang salih, ketika dia adalah orang yang baik bisa menjalankan, membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mencari harta dengan cara yang halal, min kasbil halal, maka itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah perkara yang patut untuk disyukuri ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak. Demikian pula az-zurriyah, nam anak keturunan, yang mana ini adalah aset yang sangat berharga yang dimiliki seseorang, karena dia termasuk dari salah satu amalan yang tidak terputus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwaladun shalih yad'ulah," atau seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan maghfirah, mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya ketika dia telah meninggal dunia. Karena masing-masing kita butuh doa dari anak-anak kita, terlebih ketika meninggal dunia, tidak ada di sana yang bisa diharapkan melainkan amal jariah yang terus mengalir, naam, atau anak yang terus mendoakan, atau naam, amal soleh yang sebelumnya pernah dia lakukan. Sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara ini, umur yang panjang, barokah di dalamnya, kemudian meminta harta yang banyak dan juga anak keturunan yang banyak, itu adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, adapun faedah yang terakhir insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan hari sini. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.